Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kembali kajian kita. Kita melanjutkan bab tentang perintah menjaga sholat yang lima waktu serta larangan yang begitu dahsyat, bahkan sampai tingkatan keluar dari Islam ketika seorang meninggalkannya. Kita masuk pada hadis Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima dasar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa hajjil baiti wa sami ramadhan muttafaqun alaihi. Yang pertama, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iqami salah, menegakkan ibadah sholat. Wa itai zakati, yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah al-Haram. Wa sami ramadhan, dan yang kelima, puasa ramadhan. Urutan ini yang terdapat dalam hadis muttafaqun alaih. Adapun urutan puasa kemudian terakhir haji itu diriwayatkan Imam Muslim. Dua-duanya diperbolehkan kita dalam membacanya. Kadangkala kita sebutkan hadis ini urutannya syahadatain, salat, kemudian zakat, haji dan puasa. Boleh sebutkan hadis yang lainnya. Syahadatain, salat, zakat, puasa, yang kelima haji. Tidak bermasalah yang seperti itu. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah Islam bagian dibangun di atas lima bagian. Setelah syahadatain adalah disebut iqamus shalah, menegakkan ibadah salat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah salat itu memiliki kedudukan yang paling afdol setelah syahadatain. Apa itu syahadatain? Berkaitan dengan i'tiqad, memperbaiki keyakinan sampai tingkatan mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Bertauhid tanpa syirik. Dia muslim tanpa kekafiran. Mukmin tanpa kemunafikan. Syahadatain. Itu berkaitan dengan amal qulub, amalan hati. Nah, setelah hati ini baik, maka perwujud dan nyata dari baiknya hati adalah ibadah. lahiriah, ibadah badaniah, ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Maka seafdol-afdol amalan yang dilakukan oleh badan kita adalah sholat. Menduduki rukun yang kedua dalam Islam. Sehingga barang siapa yang dia belajar syahadatain, mengatakan, oh, saya sudah belajar tauhid, saya adalah ahlu tauhid, ternyata dia tidak sholat, maka tidak sah. Karena rukun lima rukun ini berkaitan. Berkaitan erat. Mengucapkan syahadatain dengan baik dan benar, memahaminya dan mengamalkannya, pembuktiannya, sholat. Langsung. Wujud nyata asli dari tauhidullah. Di situ ada pembahasan tentang ketaatan, keikhlasan, ketundukan, kepatuhan. Maka diwujudkan langsung ibadah sholat. Zakat kapan? Manakala ada harta dan sudah sampai nisab haul. Kalau tidak, ya nunggu. Oh, enggak punya harta kok mau zakat. Puasa kapan? Nanti. Bila mana datang bulan Ramadan. Karena puasa yang wajib adalah semua Ramadan. Haji, mau lebih jauh lagi. Maksudnya lebih jauh lagi, di negeri kita antrian sampai 20 tahun. Dengar-dengar Pak. Antrian, haji, daftar sekarang, sudah umur 50, antriannya sampai 22 ya Pak ya. Berarti umur 72, expired. Karena batasnya 65. Mumet nih gemuk Pak. Maka hadirin yang kami makan, yang langsung dilakukan setelah mengucapkan syahadatain adalah sholat. Mengamalkan sholat ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat dan keharusan menjaganya sebagai bukti kebenaran akidah. Kalau ditanya jenengan muslim, muslim, syahadatain, taat, taat, ayo zakat. Oh, kok tiba-tiba disuruh zakat? Ketentuannya dulu saya orang yang tidak punya harta sampai nisab, apalagi nunggu haul. Wong sedina entuk sedinan teng serabutan dapat uang langsung dibelanjakan habis, besok cari lagi. Saya tidak bisa zakat loh, katanya syahadatain, kok enggak zakat? Oh, ini salah Pak. Dia tidak paham fikih zakat. Tapi kalau sholat, tidak ada alasan. Saya miskin, nunggu sugi disit sholate. Oh ya enggak Pak. Harus sholat. Ini pentingnya ibadah sholat. Tidak dibedakan yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit. Kecuali yang sehat, kecuali yang sakit, tata caranya jika tidak mampu berdiri, maka dengan tata cara yang dia mampu. Tapi tetap sholat. Walaupun berat kayak apa, banyak selang-selangnya, tetap sholat. Tidak bisa pakai air, tayamum. Nah, kalau sudah tidak bisa sholat, ya disolat 3 hari Pak. Ya betul? Orang bisa sholat kapan berarti niku? Bismatirika disolati. Itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah as-salat. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun 'alaih. Wa anhu, dan darinya juga, dari Ibnu Umar, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah. Lihat kalimat umirtu, aku diperintah. Ini sebagai dalil dari dalil-dalil yang ada bahwa agama Islam ini bukan bikinan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena semuanya atas perintah Allah, atas perintah Allah. Di antara hadis yang menyebutkannya ini dia, aku diperintah karena memang beliau Rasul. Wa ma'ala Rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas seorang Rasul kecuali menyampaikan saja apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi perintahnya? An uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apakah cukup sampai situ saja? Tidak. Uyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Uyuti zakat, dan agar mereka membayar zakat. Fa'idha fa'alu dhalika, apabila mereka telah melakukan hal itu, syahadatain, tanda sudah masuk Islam, kemudian salat, tanda nyata secara lahiriah orang tersebut telah muslim dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda yang berikutnya adalah ketika dia memang orang yang mampu, maka dia diperintah untuk membayar zakat. Ketika amalan yang lahiriah nampak dari dia, salat, zakat, kalau puasa, kenapa tidak disebut puasa di sini? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin, puasa tidak disebut dalam hadis ini karena nunggu kedatangan Ramadan. Kalau zakat dilakukan setiap saat bisa. Karena haulnya zakat itu tidak mesti apa? Ramadan. Haul itu perputaran dalam satu tahun. Harta itu sudah dimiliki. Tidak nunggu zakat itu, nah nanti zakatnya kapan? Ramadan. Padahal secara hitungan sudah masuk haul ketika di bulan-bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Kok kenapa ditunda sampai Ramadan? Enggak boleh. Engkau harus melakukan pada bulan-bulan di mana memang itu sudah putarannya satu haul. Keluarkan zakat. Tidak disebutkan Ramadan karena berkaitan dengan bulannya. Ketika sudah datang bulan Ramadan, maka akan diperintahkan semua umat Islam berpuasa. Adapun haji, bila mampu. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan secara fisik, finansial, dan sekarang ini waktu. Ya, mudah-mudahan pembatasan umur 65 dihapus. Tahun ini kan 65 nih Pak ya, karena adanya wabah. Besok umur 70 boleh. Mudah-mudahan 80 boleh. Mudah-mudahan. Loh apa mungkin? Ya mungkin. Namanya orang haji umur 80 digendong Pak. Kalau enggak bisa jalan. Banyak cara. Hadirin sekalian, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah pentingnya ibadah salat yang menduduki salah satu syarat terhentinya manusia diperangi dalam Islam, mengucapkan syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat. Kita bacakan sedikit keterangan Syekh. Umirtu, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Adalah Allah. Al-amru lahu huwa Allah. Al-amiru yang memerintahkan Rasul adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh, "Falladhi amarahu biqitalihim huwalladhi khalaqahum." Ia memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi manusia adalah Allah sendiri yang menciptakan manusia. Waluhu ayatasarraf fi mulkihi kaifa yasha', dan Allah adalah zat yang maha kuasa. Apa yang Allah kehendaki bisa Allah lakukan, karena semuanya adalah di bawah kekuasaannya. Lahu an ya'mura biqatli haula, Allah memiliki hak untuk memerintahkan kepada Rasulnya memerangi mereka-mereka. Mungkin ada pertanyaan di sini, kok Islam perintahnya memerangi? Ada beda qatala yuqatilu dengan qatala yaqtulu. Qatala yuqatilu artinya memerangi, tidak mesti membunuh. Kalau qatala yaqtulu itu namanya membunuh, menghilangkan nyawa. Memerangi adalah ekspansi sebuah pasukan masuk dalam negeri yang di situ belum muslim. Di situ tidak ditegakkan salat, tidak terdengar azan, negeri yang kafir. Maka Allah perintahkan sebagai pemilik bumi ini, sebagai pemilik manusia, berkuasa atas mereka. Siapa yang tidak taat, perangi. Allah perintahkan kepada Rasulnya melakukan hal itu. Kok bisa? Iya, karena Allah sang penguasa. Kamu hidup di muka bumi ini, tidak mau syahadatain, perangi. Dua pilihan. Yang pertama, mengucapkan syahadatain, salat dan zakat. Kalau tidak mau, tunduk di bawah pengaturan Islam, di bawah pengaturan walil amr, penguasa muslimin, dengan cara membayar jizyah upeti an yadin wahum sahirun, dengan menyerahkan langsung dengan tangan-tangan mereka dalam keadaan mereka itu rendah. Muslimin mulia, kafirin rendah. Enggak mau masuk Islam tapi tunduk dengan pemerintah kaum muslimin, dibebaskan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan beragama, tetapi harus tunduk. Silakan beragama dengan keyakinanmu, lakum dinukum waliyadin, akan tetapi harus di bawah pengaturan pemerintah kaum muslimin dan memberikan upeti atau pajak, jizyah bahasa Arabnya, kepada penguasa kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Kalau tidak mau mengambil yang opsi pertama, pilihannya kedua. Kalau tidak mau yang kedua, yang pertama. Kalau tidak mau dua-duanya, berarti menentang, perangi. Kenapa? Apa haknya, kenapa kok diperangi? Karena ini adalah semua milik Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban dari Asy-Syaikh sebagai penguasa. Boleh mengatur sekehendaknya, apapun yang Allah kehendaki. Walahu an ya'mura bikitalihim ila an yaslimu. boleh bagi Allah, ini adalah hak Allah Azza wa Jal, untuk memerintahkan kepada nabinya memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Apabila mereka telah masuk Islam, barulah ditahan. Wa hadzal hadits makhsusun biqali ta'ala. Hadis ini adalah berkaitan erat, lebih khusus dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini yang tadi kami sampaikan. Qatilu, perangilah oleh kalian siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak mau mengharamkan apa yang Rasulullah haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak mau mengikuti agama yang benar. Minal ladina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab, perangi mereka. Ahlul kitab, perangi mereka. Karena mereka tidak mau mengikuti agama yang benar. Sampai kapan? Hatta yu'tul jizyata. Kalau tidak mau, perangi. Sampai mereka mau memberi jizyah upeti pada penguasa kaum muslimin. An yadin, langsung dari tangan-tangan mereka menyetorkannya. Wahum saghirun, dalam keadaan mereka rendah, dalam keadaan mereka kecil, tidak ditarik setor sehingga nampak, oh kafir bayar jizyah, oh kafir bayar jizyah, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bisa dimengerti hadirin? Ini dia yang menjadi pembahasan kita, bukan bab itunya, cuma saya ingin menjelaskan bahwa itu semua kenapa, karena itu hak Allah Azza wa Jal yang menguasai langit dan bumi. Yang tidak mau beragama dengan agama Allah, perangi. Diberi dua pilihan tadi, masuk Islam, sholat dan zakat, itu adalah syiar yang paling besar yang nampak. Adapun puasa tidak nampak, namanya puasa tidak nampak Pak. Kapan sahur kita tidak tahu. Nyenengan sahur apa mboten? Mboten tidak tahu, kita masing-masing puasa mboten urusa takon-takon. Tapi kalau sholat nampak, kerungu adan ora lho wis adan mangkat, walaupun ora kerungu. Aja alasan anu ora kerungu maning seminggu ora kerungu adan, kupinge budeg apa ora sholat-sholat. Ini harus dijelaskan seperti itu sehingga tidak timbul fitnah mengapa Islam memerangi mereka. Sekali lagi, mereka diperangi dengan bukan pemaksaan dalam berislam, tapi diberikan dua pilihan. Saya lanjutkan sedikit, ini karena persiapan mau kerja bakti di petanahan, maka tidak sampai jam 6. Tadi seyogianya kalau jam 5 kita mulai, mungkin setengah 6 saya hentikan. Subuhnya jam berapa subuh sini? Saya tadi sudah dan dari sana masuk sini tesi peteng. Jam 5 malam. 5:08 mergi sholat ibun ya. Berarti memang ya tidak apa-apa sih. Kita bacakan sedikit. Wa kadzalika hadits Buraidah bin Dufail anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza amara amiran ala jaysin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi azza wa jal wa dzakara al hadits wa fihi annam idza aradul jizyata faqbalha wa kaffu anhum. Nabi ketika memerintahkan satu pasukan untuk ekspansi menyerang negeri kafir, Maka aturan pertama, uduhum, ajak mereka mengatakan syahadatain. Kalau sudah syahadatain, sholat, zakat, urutannya seperti itu. Kalau mereka enggak mau, Nabi memiliki pilihan yang kedua. Anum idza aradul jizyah. Kalau mereka mau membayar jizyah upeti, faqbalha, maka terimalah. Artinya posisinya tetap kafir, tetapi tunduk di bawah penguasa kaum muslimin. Faqbalha, terima upeti itu, waquf anhum, dan tahan dirimu untuk tidak menyerang mereka lagi. Wala hadza fal yuqatil kufar ila ghayatain. Karena itu kata Syekh, memerangi orang kafir itu ada dua tujuan utama. Yang pertama, imma an yaslimu, perangi mereka sampai mereka mau masuk Islam. Wa imma an yu'til jizyah, atau kemungkinan yang kedua, memberikan upeti. An yadin wahum saghirun, langsung tangan-tangan mereka yang memberi dalam keadaan mereka rendah dibandingkan dengan kaum muslimin. Kalau tidak mau dua-duanya, atau mau pilihan yang ketiga, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau tidak pertama, tidak kedua, tidak ada pilihan yang ketiga. Qala fellam yaf'alu la hada wa la hada, wajib al muslimin qitaluhum. Kalau tidak mau yang pertama, tidak mau juga yang kedua, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memeranginya sampai tunduk mereka. Allah sudah menyerah tunduk, ya tidak dibunuh. Walaupun di sana ada pembahasannya, ada pembahasan lebih rincinya, dan kita tidak merinci bab ini. Hadirin yang kami muliakan, ini keterangan singkat. Mungkin ada pertanyaan, berarti Islam agama yang suka menjajah. Dengan ini ada tuduhan, agama Islam berarti suka apa? Menjajah. Maka Syekh Ibnu Taimin menyebutkan, wa qitalul muslimin lahum biamrillah. Perlu diingat, muslimin menyerang kaum kafirin atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Allah itu siapa? Penguasa muka bumi ini. Ya, huwa rabbuhum, rabbul kafirin. Allah adalah Rabb kita dan juga Rabbnya mereka. Lah yang memerintahkan hal itu. Bukan semata peluasan wilayah, bukan. Ya, tidak seperti Belanda masuk ke negeri Indonesia hanya untuk menjajah, bukan. Ini peperangan atas nama agama. Kalian tidak mau masuk Islam, tapi tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak kemudian dibunuh, dibantai, tidak. Wala taghmisan, wala ta'siban. Bukan pula dalam rangka untuk menjajah. Minal muslimin lidinihim. Untuk agar mereka itu memaksa masuk dalam Islam, tidak. Dikuasai negeri mereka karena urusannya adalah keagamaan. Ketika mereka tidak mau, ya sudah. Tetapi harus dibawa kekuasaan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Hadis nomor ke 1077 insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.